وَجُمْلَةُ الْمُبْتَدَأَ الثَّانِي وَخَبَرُهُ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ خَبَرٍ. Maka mubtada yang kedua dengan khabarnya sebagai khabar bagi mubtada yang pertama. Mana rabitnya? Ar-rabit baina hadhihi al-jumal wal mubtada al-awwal adalah dhamir alladhi fi qawlika abuhu. Berarti kan sini. Berarti urut-urutannya limadha matamsah sabwa. Ay tantadhirun al-ustadz alladhi yanfas. أبوه مسافر تركة مبتدأ. Tapi kalau nanti ada mubtada lagi maka perlu dibedakan dengan istilah awal, tadul awal. Kemudian ini diharapkan sebelum kita katakan bahwa ini adalah mubtada khabar yang mubtada yang pertama. Kita katakan abuhu mubtada ats-tsani. Sedangkan musafir khabar. Warabit hu. Setelah diirabkan dia mubtada, dia khabarnya tentunya didetailkan. Marfu wa alamatu rafihi ila akhirih. Ini juga sama khabar. Marfu'un wa alamatu rafihi kada wa kada. Sesuai dengan keadaannya. Karena ini contoh agar kalian paham, maka masih sederhana. Semuanya dhammah dhahirah. Semuanya dhammah dhahirah. Dalam praktiknya nanti akan ada kadang-kadang khabarnya bukan dhammah dhahirah tapi muqaddarah seperti seperti kalimat yas'a dan sebagainya. Kenal? Setelah ini diharapkan, baru kedua-duanya. Wal jumlatu min al-fi'l wal fa'il, jumlah yang terdiri jumlah min al-mubtada wal khabar, khabarun li mubtada'il awal. Tapi kalau khabarnya jumlah, jumlah ismiyah, bagaimana ya Arab yang kita katakan? Marfu atau mansub atau majrur? Ini kan khabar. Khabar harusnya apa? Marfu. Tapi kan ini jumlah, tanda rafa'nya di mana? Kalau jumlah tidak diarabkan dengan istilah marfu', tapi istilah fi mahalli. Fi mahalli raf'in. Maka kalimatnya boleh menyatakan khabar fi mahalli raf'in atau fi mahalli raf'in khabar wal jumlatu min al mubtada' ats-tsani wa khabaruhu fi mahalli raf'in khabar limubtada'il awal. Mafhum? Bisa dipaham? Mafhum? Baik. Sama juga dengan yang ismiyah, dengan yang fi'liyah. Hadara abuhu. Sama, setelah ini katakan mubtada, karena ini jumlahnya fi'liyah, maka misalnya cuma satu, tidak perlu pakai awal wasani. Mubtada marfu wa lam yatraf fihi dhammah dhahirah ala akhirih. Kalau Musa maka dhamma muqaddarah ala akhirih. Kalau apa lagi? Nah. Hadara fi'lan jumlah ini. Hadara fi'lan madhi. Bagaimana ada fi'il madhi? Mabni. Ala madha mabni? Ala fathah. Mubtada. مبني على الفتح. مبني على الفتح. أبو فاعل. كيف الإعراب؟ فاعل مرفوع ولا مترفع واو كان دي أسماء الخمسة bukan ضمة واو لأنه من أسماء الخمسة. Sedangkan ضمير هو mudhaf ilaih. Maka kita katakan pada fa'il, fa'ilun marfu'un wa lamatu raf'ihi dhammah dhahirah ala akhirih wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf.

Taib enggak dibahas kaunnya karena bisa tergantung keadaannya atau tergantung siyakul kalam, konteks kalimatnya. Bisa takdirnya kaun, bisa takdirnya wujud, bisa takdirnya yang lainnya. Taib. Tamrinat. Sekarang tamrinat. Kata teman tamrinat. Hah? Taib. Taqra. Taqraun. Atau yaqra. Wahid. Wahid. Iqra antal awal. Bayyin al-mubtada wal-khabar. Terangkan mubtada dan khabarnya. Wa nau' kullu wahidin minhuma. Dan terangkan jenisnya. Kalau mubtada, diterangkan jenisnya. Apakah dia zahir atau mudhmar. Kalau khabar, terangkan jenisnya. Mufrad atau jumlah atau sifat jumlah. Kalau jumlah, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Min bainil kalimatul waqi'at fil jumlah ilatiyah. Jadi kalimat-kalimat yang tersebut dalam jumlah-jumlah berikut. Wa idha kana al-khabar jumlatan fabayyinir rabit. Kalau ternyata khabarnya jumlah, maka sebutkan rabitnya mana. Paham? Tapi yang pertama, al-mujtahidu yafuzu bighayatihi. Hah? Naam. Yafuzu biwayatihi jumlah fi'liyah. Khabar. Khabar. Apa bentuk khabarnya? Khabar yafuzu. Bentuk khabarnya khabar apa? Khabar jumlah. Khabar jumlah. Fi'liyah. Baik. Mana rabitnya? Rabituhu ha. Jayid. Biwayatihi. Naam. Kedua, sa'iqan yastaddani fis sayr. Zahir, Zahid. Wa khabar? Wa khabar hu yatashadda. Ha, yastaddani. Mana khabarnya? Wa khabar hu yastaddani. Huwa jumlatu fi'li. Jumlah fi'liyah. Jumlah? Fi'liyah. Tapi mana rabitnya? Jayid. Ini soal bagus. Hah. Kalau dia khabar jumlah, berarti harus lengkap. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah dulu? Ismiyah? Yastaddani? Hah? Fi'liyah. Tapi kalau fi'liyah, sebutkan mana fi'il, mana fa'il. Yastaddani fi'lun. Mudari'un. Tapi fa'ilnya mana? Masa fa'ilnya? Sa'iqan. Jayid. Berarti domir. Domir yang terkandung di dalamnya. Takdiruhu. Huma. Baik. Wahuwa rabit. Itulah rabitnya. Barakallahu fikum. Jadi rabitnya adalah domir yang terkandung dalam kalimat yastaddan. Itu yang berkait kepada sa'iqan. Mufhum? Jadi mubtada'nya sudah jelas, khabarnya sudah jelas, rabitnya sudah jelas. An-nakhlatu tu'ti ukulaha kulla 'amin marratan. Anta. Ukulaha. Nah. An-nakhlatu mubtada' dhahir. Dhahir, tayyib. Tu'ti ukulaha kulla 'amin maratan khabar. Tayyib. Mana rabitnya? Ukulaha. Ah, jenisnya dulu. Khabar apa itu? Jumlah fi'liyah. Tayyib. Mana fi'ilnya? Mana fa'ilnya? Hah? Dhamirun. Mustatirun fi. Baik. Mana rabitnya? Naam. Labas. Jadi mana rabitnya ada domirnya juga. Al-mu'minatu yusabbihna. Yusabbihna Allah. Anta. Naam.

Al-akhdiyah tusna' min jildil ma'iz wa ghairihi. Baik. Naam. Warabit. Naam. Mana rabitnya? Tidak ada. Tidak mungkin. Kalau jumlah berarti ada rabit mesti. Hah? Dhamir mustatirun fi. Fi ayat kalimah. Dan fil fi'il. Tusna'. Naam. Jayid. Al-qidru ala nar. Anta. Tadi maknanya tahu? Apa terjemahannya? Al-akhdiyah tusna' min jildil ma'iz. Tidak tahu. Terus kok bisa mengi'rabkan? Al-akhdiyah bentuk jamak dari khida, sepatu. Berarti sepatu-sepatu. Tusna' dibuat min jildil ma'iz, dari kulit kambing. Wa ghairihi, dan lain-lain. Nama anta al-qidr ala nar. Naam. Ala nar. Sibul jumlah. Apa itu? Dharaf atau jar majrur? Jar majrur. Muta'alliqun bimadha? Bimahdufin. Takdiruhu? Apa yang cocok? Apa qidr? Takdir. Al-qidr atau al-qadar atau al-qadru? Al-qidr, periuk ala nar, di atas api. Apanya di atas api? Keberadaannya. Maka kaunuhu, atau dikatakan takdiruhu kaun. Al-qidr kaunuhu ala nar. Nah, keberadaannya di atas api. An-nil yasqi arda Misr. Anta. Mana mubtada? Nil, sungai-sungai Nil. An-Nil mubtada. Yasqi arda Misr. Khabar jumlah. Fi'liyah atau ismiyah? Ha? Fi'liyah, barakallahu fiik. Ain rabit? Bukan. Dhamir mustatirun fi yasqi. Ini bukan yasqinya, tetapi dhamir yang ada padanya. Baik. Apa maknanya? Nil yasqi arda Misr. Sungai Nil mengairi, bukan mengalir. Mengairi bumi Mesir. Artinya manfaatnya dirasakan oleh semua orang Mesir. Itu mengairi seluruh negeri Mesir. Yasqi itu bisa memberi minum, bisa mengairi, bisa menyiram. Nah, anta arafi ma yanfa'uk. Anta. Naam. Baik. Jadi dhamir mubtada-nya dhahir apa mudmar? Mubtada-nya dhahir apa mudmar? Dhahir. Salah. Akhta'ta. Anta. Dhamir ya akhi, bukan dhahir. Dhamir. Anta itu dhamir. Araf bima yanfa'uk. Jumlah. Naam. Malam yaqra. Khalas, tahaytum. Naam, yang lain kalian kerjakan. Sudah selesai semua? Hal baqiya syai. Nawasikh al-mubtada wal khabar. Iftah, kita baca sedikit saja. Kita syarah pada kajian mendatang.